Langsung saja Nugroho Audio Rental Sound System dan juga Anda Balauka Shooting. Jihan Audi masih bersama New Bintang Yenila. Tolong soalnya. Halo, welcome special buat Sabu Haja. Dan juga buat saat kecil sekarang di film Asis. Your card. kasih. Satu lagu terbaru bareng-bareng Nyu Bintang, inilah Banyu.